السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia. Karena ilmu bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan jiwa di dunia maupun di akhirat. Adapun harta tidak, hadirin. Harta itu bisa membeli rumah yang lapang, tapi harta nggak bisa membeli kelapangan hati. Nggak bisa. Lalu di akhirat dihisab sama Allah. Oleh karena itu, kalau kita bersyukur dapat harta, maka kita harus lebih lagi bersyukur ketika mendapatkan ilmu. Lalu mintalah kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jaga terus iman dan syahadatin kita, jaga tauhid kita, semangat kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Alhamdulillah Allah urai. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian Allah muliakan, kita sebagaimana yang diketahui bahwa kita masuk ke bab yang baru, bab tentang mengarahkan dan berdakwah ke jalan hidayah atau jalan kesesatan sebaliknya. Dan kita sudah memulai dengan ayat pertama surat Al-Qasas ayat 87 yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wad'u ila rabbika, dan berdakwahlah ke jalan atau berdakwahlah kepada Rabbmu. Dan hadirin Allah muliakan, kemarin ada banyak pertanyaan penting dan menarik ya, dan belum sempat kita angkat. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan itu tentang berdakwah di tengah-tengah keluarga gitu loh. Suami mendakwakan istri, istri mendakwakan suami. Lalu ada yang berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan anak-anak. Dan kita telah menyatakan bahwa perintah surat Al-Qasas 87 itu juga perintah untuk kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Dan ini dipertegas dalam surat Yusuf ya, surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108 lalu berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Nah, itu. Ini jalanku, kata Nabi. Jadi katakanlah ini jalanku dan jalan-jalan orang yang mengikutiku. Apa nama jalan tersebut? Ad'u ilallahi ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah. Diterjemahkan di versi terjemahan di layar kaca kita ini tuh hujah yang nyata, artinya basirah itu ilmu. Jadi jalannya Nabi dan jalan pengikut-pengikutnya adalah jalan dakwah. Namun kuncinya, ini kuncinya hadirin, harus pakai basirah. Nah, itu harus pakai ilmu, harus pakai ilmu, nggak boleh ngasal gitu hadirin, nggak boleh hanya pakai perasaan, pakai semangat, pakai pengalaman. Tenang aja, gue udah pengalaman di kantor gue. Lo kan di kantor jadi HRD, ya sama-sama lah, kan ngajak orang juga. Mungkin ada beberapa persamaan hadirin, itu nggak diragukan, tapi dakwah itu punya kaedah hadirin. Dakwah itu punya kaedah, punya rambu-rambu, punya rambu-rambu. Ada sebuah disertasi S3 itu tebalnya segini nih, kalau nggak salah segini. Itu pembahasannya tentang al-qawaid al-usuliyah fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kaidah-kaidah usul fikih yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Berkaitan dan amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari dakwah. Jadi kaidah usul fikihnya aja tebelnya segini hadirin. Kita udah baca atau belum gitu loh. Ada juga al-qawaid da'awiyah. Ada karya ilmiah, tapi seginilah tebel bukunya tuh. Itu isinya tentang kaedah-kaedah berdakwah yang disarikan dari salah satu ulama besar, dan itu banyak gitu loh. Ada juga disertasi yang berkaitan dengan konsep dakwahnya Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama mazhab Syafi'i besar. Jadi ada banyak buku dan karya ilmiah berbicara tentang masalah ilmu dalam berdakwah. Karena ini pengejawantahkan atau pengejawantahan dari surat Yusuf ayat 108 tadi, ad'u ilallah ala basirah. Aku itu berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Dan ini harus jalan kita semua nih hadirin, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah hadirin yang Allah muliakan, ketika kita sadar ya, ketika kita tahu tadi baca surat Yusuf 108 bahwa ya ini jalannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus menempuh jalan ini tentu saja dengan ilmu. Nah, ketika kita sadar ini, maka timbulkan pertanyaan, lalu siapa yang kita dakwahi? Nah, salah satu prioritas yang paling utama adalah keluarga. Keluarga, khususnya keluarga inti ya. Dan itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." "Wa anzir ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kerabat-kerabatmu yang terdekat, keluargamu yang terdekat gitu loh. Itu yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk mendakwahi keluarga terdekat beliau. Dan ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan Nabi SAW mengumpulkan keluarga terdekat beliau. Beliau sampaikan, "Ya Bani Abdi Manaf," atau ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak dari Abdul Muttalib. "Ya Bani Fihir," wahai anak-anak keturunannya Fihir. "Ya Bani Lu'ay," dan seterusnya. Gitu. Jadi Nabi panggil, "Ya Bani Abdul Muttalib," "Ya Bani Fihir," dan Fihir kan Quraisy. Fihir itu nama asli dari Quraisy. Jadi Quraisy itu tuh kakek buyut Nabi SAW. Nah itu keturunan-keturunannya. Itu hal penting. Jadi memang disuruh keluarga terdekat. Nah hadirin Allah muliakan, di antara yang perlu kita ketahui bahwa sunnatullah itu orang itu diuji dengan keluarga terdekatnya. Itu sunnatullah, dan itu terasa dari banyaknya pertanyaan yang masuk tentang mendakwahi pasangan gitu loh, mendakwahi suaminya, mendakwahi istrinya, mendakwahi anak-anak, mendakwahi orang tua gitu loh, mendakwahi kakak, mendakwahi adik gitu loh. "Gimana nih Ustadz suamiku?" Ah itu kan. "Aduh, istriku ini." Nah, itu kalimat begitu. "Anak-anak tuh gak mau, Ustaz." Nah, itu. Nah, kalau kita mengalami hal tersebut, dan itu terlihat dari banyak pertanyaan, maka yang pertama tuh jangan berkecil hati hadirin. Apalagi putus asa. Itu memang sunnatullah. Itu memang sunnatullah kan. Kita tahu bagaimana sejarah, mulai dari sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang tahu sih, kalau ditanya tuh orang awam tuh, musuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh di Mekah itu siapa sih? Itu orang-orang musyrik Quraisy, kafir Quraisy, atau orang-orang Quraisy. Dan tadi kita sudah katakan bahwa Quraisy itu adalah kakek buyut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ke 11 atau 10-11 ya, kurang lebih ya, yang bernama Fihir. Nah, berarti orang-orang Quraisy itu keluarga besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar. Jadi ketika kita baca sirah Nabi SAW difitnah oleh orang-orang Quraisy, itu berarti difitnah sama keluarga sendiri. Nabi SAW diboikot oleh orang-orang Quraisy, itu artinya diboikot sama keluarga sendiri. Nabi SAW diperlakukan dengan tidak pantas ketika lagi sholat, itu berarti diperlakukan tidak pantas oleh keluarga sendiri. Nabi SAW mau dibunuh sama orang-orang Quraisy, itu berarti mau dibunuh sama keluarga sendiri. Sahabatnya disiksa sama orang-orang Quraisy, itu berarti sahabatnya disiksa sama keluarga beliau sendiri. Ngebayangin gak sih gitu? Bayangin gak teman? Pernah ngebayangin gak kita nih ngaji sama atau belajar sama seorang guru sama atau ustad, konsekuensinya kita diincar sama keluarga tuh ustad ya, gak setuju gitu loh. Itu sampai titik itu kan dulu tuh. Makanya gak bisa dibandingkan ujian Nabi SAW dengan ujian kita. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang-orang yang ujiannya paling berat itu adalah para nabi. Itu kan fisik dan psikis tuh hadirin. Sekarang kan orang tuh dekat sama gurunya atau ustadznya, oh, sama keluarganya welcome, masya Allah, makan segala macam, bisa dekat aja udah kebahagiaan, bisa ini. Dulu itu orang Bilal tuh yang nyiksa siapa coba hadirin? Dan mereka tuh nggak bergeming kan, tetap aja setia sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Memang ini sudah sunnatullah hadirin. Mus'ab bin Umair gitu loh, begitu masuk diboikot sama keluarganya. Emang kendala itu tuh sunnatullah. Nabi Ibrahim bagaimana dengan ayahnya? Nabi Yakub bagaimana mendakwahi anak-anaknya yang hasad sama Yusuf? Yusuf kecil aja udah dihasati. Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya beliau jadi dewasa. Nabi Nuh istri dan anaknya. Nabi Lut, Nabi Adam, Qabil Habil. Hadirin Allah muliakan. Jadi itu sebuah sunnatullah. Allah tuh bisa menguji itu dari sisi itu, dan itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Jadi jangan berkecil hati. Sebatas itu jangan merasa gagal. Itu belum bukan tolak ukur berhasil atau gagal. Oh, saya gagal nih jadi apa? Jadi suami atau jadi ayah misalnya. Oh, belum. Jangan bilang begitu. Kalau bilang gitu, nanti orang nanti bilang Nabi Lut gagal dong. Nabi Nuh gagal. Nabi Nuh satu dari lima rasul terbaik. Satu dari lima rasul terbaik. Ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh. itu orang terbaik dari yang terbaik. Kan begitu hadirin. Tapi kita lihat bagaimana perjuangan beliau. Dan Nabi Nuh itu menarik loh hadirin sekalian. Beliau adalah salah satu dari ulul azmi minar rusul, tapi istri beliau justru jadi sampel keburukan. Surat At-Tahrim ayat 10, daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata luta kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a waqila udkhula udkhulan nara ma'ad dakhilin. Dan Allah memberikan sampel, memberikan contoh perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, dua wanita, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Menariknya, dua orang wanita ini itu berada di apa, di naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang soleh, tapi mereka berani berkhianat. Tapi effort atau upaya mereka itu gak ada dampaknya sama Allah. Dan Allah bilang, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi dari awal nih kita harus tahu fakta ini dulu gitu loh. Memang ini salah satu sunnatullah dalam ujian. Jadi jangan apa belum apa-apa udah. Aku udah putus asa, udah hancur. Ini sunnatullah. Nah, berikutnya baru apa sih kuncinya? Garis besarnya kuncinya kan ilmu tadi, basirah. Tapi kalau secara spesifik, setelah kita tahu, oh ternyata begini ya petanya ya, maka yang pertama kali kalau kita mau mendakwahi keluarga, jaga keikhlasan kita. Dan ini susah banget hadirin, kecuali kita diberikan taufik oleh Allah. Apalagi di keluarga, itu susah. Kalau kita suami, ego kita tuh mainnya kuat banget loh di hadapan istri. Kalau kita jadi istri, itu tadi, sisi perempuan kita, kecemburuan, terus pengen diperhatikan, terus segala macam lah, pengen dicintai dan seterusnya, itu besar sekali. Nah, Allah ingin kita tuh jadi hamba begitu. Jadi memang itu tuh semua kalau ingin mendakwahi keluarga harus ditanggalkan. Kita ini mendakwahi untuk kebaikan siapa nih gitu loh. Jadi harus cari wajah Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kalau kita jadi suami kan, jika kita kasih nasihat, kita masukkan ke istri kita, lalu dijawab, dibantah, itu kalau udah pakai sisi laki-laki atau DNA pemimpin, selesai itu istri, hadirin. Tapi kan kita harus lebih berpikir dan lebih minta pertolongan kepada Allah lagi tuh. Sebenarnya saya tuh nasihatin istri saya tuh, didik istri saya untuk kepentingan saya atau agar Allah diibadahi, gitu kan ya. Kalau agar Allah diibadahi, ya saya harus sabar. Saya harus sabar. Jadi harus jaga keikhlasan tuh, susah hadirin. Sama anak-anak kan susah tuh, jaga keikhlasan sama anak-anak. Berinteraksi sama anak-anak itu dan meyakini bahwa ini adalah amal soleh itu kan susah. Makanya ada nasihat menarik ya, kata para ulama tuh, banyak orang kalau kasih infak atau kasih uangnya ya dalam bentuk kepada fakir miskin, itu dia merasa sedang beramal soleh, sedang beramal soleh. Tapi kalau ngasih uang ke istri, ke anak-anak atau keluarga, itu gak ada perasaan beramal soleh. Perasaannya rutinitas aja, uang belanja, aduh minta lagi nih, segala macam. Padahal kan kata Nabi, satu dinar yang paling besar pahalanya di sisi Allah itu yang engkau berikan kepada keluargamu kan, alladzi anfaqtahu ala ahlik, kata Nabi SAW, yang engkau berikan kepada keluargamu itu paling besar pahalanya. Nah, coba tanya di sini nih, nanti ngerasain gitu nggak, kalau istri minta uang token gitu, atau belanja, atau mau beli boba, atau mau jajan-jajan apalah, gimana? Istri minta, terus hati itu gimana hati? Alhamdulillah, kesempatan amal soleh nih. Nah, yuk, bayangkan, beliau sampai keselak tuh. Kan hilang ya, sering kali, gak semua mungkin ini saya kali ya, karena imannya lemah. Cuma siapa di antara kita tuh yang, ini kesempatan amal soleh. Alhamdulillah, pahala nih. Makasih ya Allah, gitu loh. Udah memberikan aku istri yang suka minta gitu. Pernah minta kalau memang objek atau alasannya objektif gitu loh. Iyalah, alasannya objektif, bisa dipertanggungjawabkan. Antum tuh ketawa terharu atau tersentuh atau miris sih, meratap begitu. Iya kan hadirin sekalian, kita nih kalau sama keluarga nih lupa kayak tuh istilah amal soleh, ibadah, keikhlasan, gitu-gitu loh. Padahal ini hal-hal basic udah. Nah itu yang buat kita gak berkah dalam keluarga. Gitu. Kenapa Nabi SAW itu sabar banget ngadepin keluarga beliau itu? Ya karena berarti yakin banget. Gitu jemaah. Kan gitu. Makanya banyak kasus, misalnya kasus perceraian kan jarang ada orang alasannya karena saya nggak bisa berjuang mengejar surga lagi dengan dia, itu kan ada nggak sih? Sering kan aku udah nggak cocok lagi, gitu loh. Aku udah, jadi larinya tuh ke pribadi. Emang nggak mudah betul hadirin, susah ini, harus banyak minta tolong sama Allah. Makanya itu harus jaga keikhlasan. Itu dakwah di keluarga itu keikhlasan itu penting. Dakwah keluarga itu tadi. Kita dakwah keluarga juga gak terkenal. Emang terkenal kita kalau dakwah? Enggak kan. Tapi kalau dakwah di luar tuh bisa lebih cepat terkenalnya. Makanya keikhlasannya tuh penting. Gak ada uangnya juga di keluarga. Terus capek. Jadi memang harus jaga keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua tuh kunci dakwah di keluarga tuh setelah keikhlasan tuh doa hadirin. Doa benar deh udah. Makanya kan kemarin kita Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Terus banyak doa. Doa terus. Doa gitu. Doa siapa diantara kita nih ketika misalnya istri berbuat hal yang gak tepat, yang pertama kali kita lakukan doa sama Allah. Minta uang lagi, atau kita suruh nggak dikerjain, ngejawab. Kita doa dulu, gitu. Doa itu penting hadirin, dan sangat doa awal ibadah. Doa itu inti ibadah. Kita ini lupa berdoa, kebanyakan pakai strategi-strategi. Padahal seringkali itu strategi kita gak berjalan, dan seringkali Allah tuh buka hati orang tuh tanpa ada effort dari kita juga. Makanya banyak doa deh. Yang ketiga, jamaah sekalian, dakwah bilhalnya tuh harus kuat, bahkan bisa jadi lebih kuat. Dakwah bilhal itu apa sih? Dakwah dengan sikap, dengan praktek. Dan ini memang udah gak bisa dibuat-buat lagi. Kalau sama orang luar bisa kita buat-buat, udah gak tahu keseharian kita. Tapi kalau sama keluarga, sama istri, sama ayah, sama ibu, sama adik, kan udah gak bisa dibuat-buat. Nah itu dakwah bilhalnya tuh harus kuat. Kita harus jaga lisan di keluarga, harus jaga, yang paling penting jaga iman ya, itu yang paling penting. jaga ibadah, jaga sholat, jaga zikir. Jadi apa yang kita sampaikan itu yang berusaha kita jalanin, gitu. Kesatuan kata dan perbuatan, tentu saja pasti ada khilaf, pastilah itu. Tapi gimana kesungguhan? Nah, kesungguhan dan ketulusan itu kan akan memberikan Allah keberkahan kita. Dan keluarga udah tahu lah plus minus kita. Dan bisa melihat, ya, beliau tuh sungguh-sungguh dalam berubah ya. Tapi memang berat. Itu tuh berkah deh hadirin. Jadi, gak bisa hanya dengan lisan aja. Apalagi keluarga gak bisa. Makanya, nasihat atau tausiah yang paling sulit itu bukan di hadapan pihak-pihak yang dikenal. Nasihat dan tausiah paling sulit itu di hadapan istri dan anak-anak. Itu paling sulit. Karena kita ngomong cuma 10 menit, tapi kita harus pertahankan nasihat 10 menit itu 7 kali 24 jam. Kalau kita gak memperjuangkan nasihat 10 menit itu 7 kali 24 jam, itu istri anak-anak kita bilang inkonsisten. Dan kalau istri anak-anak udah bilang inkonsisten, udah susah, udah. Gak ada harganya lagi itu ucapan. Gak ada powernya lagi inkonsisten. Cuma bisa ngomong. Gitu. Tapi kalau sama orang luar tuh 7-10 menit itu udah habis bicara pulang, udah gak ada hubungan lagi. Kalau retorikanya bagus, Masya Allah ya, retorikanya berkesan banget nih buat aku nih, karena udah gak ada. Tapi kalau istri sama anak-anak, nah, paling juga ngomong yang minggu lalu dan gitu-gitu aja. Itu susah banget loh hadirin sekalian. Jadi benar mungkin kita kasihnya cuma 7 menit, 10 menit. Nggak usah 7 menit, 10 menit deh. Kita bacain hadir. Kita bilang, bun, anak-anak, Nabi SAW bersabda, la tagdob walakal jannah. Jangan marah ya, niscaya bagimu surga. Titik. Jadi ingat, kita ini gak boleh marah-marah. Berapa detik tuh? Coba itu mas. Itu kan. Itu berapa detik? Start ya. Start. Bun, anak-anak, Nabi SAW itu bersabda, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, niscaya bagimu surga. Jadi Nabi kita SAW mengajarkan kita untuk jadi pribadi yang tenang, baik, dan tidak marah-marah. Jadi kita ini harus jaga emosi dan jangan marah-marah. Berapa? 22 detik. Hah. Enak ya ngomongnya? Iya, tapi mempertahankan 22 detik itu, apalagi kita jadi suami, jadi ayah, ya Allah, jengkir banget, ya Allah. Dari muka-mukanya kelihatan, susah banget tuh mempertahankan nasihat 22 detik itu. Iya, enak. Oh, susah itu, ya Allah. Coba kalau misalnya kita diundang sama apa ya, suruh kasih tausiah kultum, enak udah habis kasih tuh pulang selesai. Tapi ngomong sama istri anak-anak, ya Allah itu capeknya 22 detik. Itu kita sedikit marah, kena kita tuh sama 22 detik. bisa dibalikin loh sama anak-anak tuh. Bi, kata Nabi, bi la takdob walakal jannah. Tambah marah kita, kamu ini tambah pak, udah rusak udah. Itu bukan 22, itu minus 22 udah. Nggak, itu nggak, makanya dakwah bil halnya tuh harus kuat. Dan lagi-lagi itu menunjukkan kejujuran seseorang. Dan kalau kita khilaf harus ngakui kesalahan. Gitulah. Harus mengakui. Iya ya. Aku khilaf. Mohon maaf. Jadi dakwah bil hal itu harus apa? Harus kuat. Yang terakhir hadirin, sabar deh. Sabar. Sabar terus. Sabar sambil ngingat tadi yang kita udah bahas, emang ini sunatullah. Ini sabar. Sambil terus belajar. Karena kan kita udah bahas sabar itu pasangannya apa? Masih ingat enggak? Sabar. Ah. Sabar tuh pasangannya apa? Aduh. Sabar itu biar sukses. Sabar harus dipasangkan dengan apa? Yakin. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Kita tetap sampai di posisi yang tinggi dalam agama itu ketika sabar dan yakin. Dan yakin itu bahan bakarnya apa? Yakin? Ilmu. Nah itu. Bahan bakarnya ilmu. Semakin ilmu kita dalam dan bermanfaat, kita semakin yakin. Semakin kita yakin, insya Allah semakin sabar. Gitu. Jadi harus sabar ngadepin. Untuk sabar tuh yakin. Yakin tuh ilmu gitu. Dan ilmu itu ilmu yang bermanfaat hadirin. Gitulah. Jadi gitulah doain. Dan itu tadi jangan lupa doain. Imbangi dengan dakwah bil hal, jangan hanya bicara doang. Tapi harus sikap yang baik, ibadah harus diamal dikerjakan. Di keluarga tuh nggak bisa sandiwara udah hadirin, yaitu kita tuh kita, makanya apa yang kita ucapkan harus kita jalankan. Kita bilang anak-anak sholat, ya kita sholat deh. Ini yang bisa disampaikan, semoga cara ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, walaupun tidak membahas kasus demi kasus ya, tapi banyak kasus itu larinya ke poin-poin ini, poin-poinnya para ulama ini. Tentu saja ini disampaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami dalam menyampaikan. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Sedikit waktu sesi tanya jawab. Kalau mungkin ada yang mau bertanya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, Ustadz dan tim seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, orang tua berkewajiban mengajak anak untuk mentaati Allah. Namun bolehkah marah-marah saat anak tidak mau nurut juga? Namun bolehkah marah-marah? Nah ini, nah tadi baru disampaikan tuh. Hadirin yang Allah muliakan, gini loh jamaah. Marah itu boleh, tapi ada aturannya. Yang pertama, marah tuh karena Allah, bukan karena emosi dan nafsu. Kalau karena emosi dan nafsu, Nabi SAW bersabda, la taghdab wa la kal jannah, jangan marah bagimu surga. Makanya marah yang karena Allah itu terukur gitu loh. Semua terukur. Dari ekspresi terukur, kalimat yang disampaikan terukur, intonasi terukur, durasi terukur. Jadi semua itu terukur karena bukan karena emosi atau karena kepentingan pribadi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, butuh kesabaran. Makanya kalau marah karena Allah kan contoh terukur ya hadirin. Masih ingat enggak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Perintahkan anak kalian itu untuk salat di usia 7 tahun dan pukullah dia kalau dia tetap tidak mau salat di usia 10 tahun. Yang pertama, pukulan gak boleh menyakitkan. Tapi ini pesan, ini warning. Jadi pukulan yang wake up call gitu loh, bukan yang menyakitkan. Terus yang berikutnya, lihat, terukur di usia 10 tahun. Terukur kan tuh, baru boleh memukul. Terus yang berikutnya jamaah, setelah lagi-lagi terukur, setelah upaya dan effort setiap hari 5 kali sehari selama 3 tahun 7 masuk 7, 8, 9, 10 dari 7 sampai 10 jadi gak bisa setelah 3-4 kali perintah dicuekin emosi, enggak. Jaraknya dari 7 sampai 10. Makanya sebagian kita itu baca, memahami ayat hadis ini itu secara parsial. Dia baca nih, oh ternyata pukul anak ya susah 10 tahun, anaknya udah 11, wah kita terlambat nih mukul dia nih, besok digebukin tuh anak. Ya gak bisa. Pak, kenapa digebukin tuh anak, Pak? Kan suruh pukul. Ya kalau lebih-lebih dikit lah kan reimburse yang dulu lah gitu. Ini kan udah terlambat 1 tahun, sekalian aja lah. Gak boleh begitu. Ada proses. Yang salah orang tuanya gak ngedidik dia, terus dilampiasin ke anak. Kan seringkali kita gitu tuh, kita yang gak sabar pelampiasannya ke anak. Jadi kita yang gak sabar, tapi yang dihukum anak gitu. Kan kebalik ya. Harusnya kan yang dihukum tuh yang gak sabar. Yang gak ngedidik itu harusnya dihukum. Yang gak ngedidik atau yang gak sabar dalam mendidik. Ini yang gak ngedidik siapa, yang gak sabar dalam mendidik siapa, yang dihukum siapa itu loh. Yang kadang-kadang bingung kita ngadepin dunia nih. Wallahu ta'ala nas'alu sawala afiyah. Jadi gak boleh marah-marah. Marah tuh karena Allah. Coba lagi, coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, kru, kaum muslimin. Ustadz, mohon nasihatnya untuk kami yang sudah ngaji namun dalam kehidupan sehari belum bisa istiqomah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Di satu sisi kadang kami sadar, namun di satu sisi lain kadang kami lalai. Kadang ingin menasihati pasangan, namun di satu sisi kita sendiri kadang belum bisa menjalankan dengan baik. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam ya hadirin. Gini loh, yang pertama kita memang dituntut untuk istiqomah, fastaqim kama umirta, sebagaimana dalam surat Hud, dan beristiqomahlah engkau sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Jadi memang istiqomah itu harus, hadirin sekalian. Fastaqim kama umirta, dan beristiqomahlah sebagaimana Allah perintahkan kepada kamu, surat Hud ayat 112. Namun hadirin yang Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa gak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertaubat. Nah hadirin Allah muliakan, jadi istiqomah yang diinginkan adalah istiqomah yang diupayakan secara maksimal, dan ketika sisi humanis kita atau sisi manusia kita melakukan kehilafan dan kesalahan, kita segera beristighfar, bertobat kepada Allah dan bangkit lagi. Bukan istiqomah artinya perfect, tidak ada dosa dan kesalahan. Itu poinnya. Jadi jangan sampai kita salah dalam masalah itu. Oleh karena itu hadirin, salah satu hal yang penting ya, jangan pernah, salah satu yang harus kita jangan, jangan pernah membangun narasi kesempurnaan di keluarga kita. Dan jangan membangun narasi bahwa kita ini sempurna. Bangun aja narasi sebagaimana yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Rumah tangga kita ini, misalnya kita bicara sama istri dan anak-anak, rumah tangga atau keluarga kita ini isinya ini para pendosa. Gitu. Yang ingin ampunan dari Allah, yang ingin rahmat dari Allah. Keluarga kita ini isinya orang-orang yang gak sempurna, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak khilaf, tapi ingin masuk surga, ingin jadi baik, ingin bertakwa sama Allah, ingin berjuang bersama. Yang repot itu hadirin kalau kita bangun narasi kesempurnaan, nanti akan dibalikin terus. Tapi kalau kita iya ya, gak ada yang sempurna ya, Dan kita harus komit gitu loh. Kalau kita bilang kita gak sempurna, maka kita harus ngakuin kesalahan. Ini cuma ngomong aja kok. Tapi kalau dikasih nasihat marah. Kalau di gak pernah mau kalah dari istri, gak pernah muji istri di hadapan anak-anak, harus terlihat perfect terus, ya repot hadir. Gak bisa. Jangan bangun narasi kesempurnaan. Para ulama kan kalau kita baca kan gak ada. Narasi yang mereka bangun itu kepada murid mereka, kepada jamaah mereka, kan narasi kerendahan. Al-faqir ila rabbihi. Bahasa mereka pakai kan orang yang butuh terhadap rahmat Allah, butuh terhadap ampunan dari Allah, gitu loh. Amma abuka fala katsarallahu amsalah. Adapun ayahmu ini pendosa, jangan sampai Allah perbanyak orang kayak dia, gitu loh. Itu para salaf, para ulama klasik tuh ngomongnya gitu ke anak-anak. Ayahmu dina, ini banyak dosanya, semoga Allah gak perbanyak, gitu. Artinya ayahmu ini banyak dosa, mari kita berjalan bersama lah, saling support. Dunia ilmu tuh demikian. Makanya majelis kita ini majelis yang gak sempurna. Yang menyampaikan banyak dosa, yang dengar juga banyak dosa, dan sangat terbuka kemungkinan yang bicara lebih banyak dosanya daripada yang dengar. Jadi kalau salah, ya memang kita nih banyak dosa. Siapa yang sempurna? Gak ada yang sempurna. Maka coba buka surat Fussilat ayat 6 deh. Fussilat ayat 6, surat ke-41 ayat 6. Allah kan kata fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Allah kan menyatakan fastaqimu, istiqomahlah kepada Allah, wastaghfiruh. Ini kan sangat menarik hadirin, sangat menarik. Pakai bahasa Arabnya aja deh, soalnya langsung diartikan. Pakai bahasa Arabnya. Mas. Allah mengatakan, lihat, ini karena familiar ya. Lihat baris kedua, fastaqimu ilaih, fastaqimu dari istiqomah. Jadi istiqomahlah kalian. Setelah perintah istiqomah, perintah apa tuh? Wastaghfiru, beristighfarlah. Ini para ulama sangat tertarik dengan ayat ini sebagaimana ayat-ayat yang lainnya. Tapi ini ayat unik. Setelah perintah istiqomah, berikutnya suruh istighfar. Kalau istiqomah itu sempurna, ya buat apa lagi suruh istighfar? Ya enggak? Ya udah cukup ya, istiqomah selesai udah, full package. Tapi dan istighfarlah kalian kepadanya. Ini pesan besar kata para ulama, sehebat apapun kita istiqomah, kita pasti jatuh ke dalam kesalahan. Jadi jangan bangun narasi kesempurnaan lah dalam hidup. Karena kalau kita bangun narasi kesempurnaan, kita akan diuji dengan narasi tersebut. Dan kita akan diserang dengan narasi tersebut, berantakan kita. Mungkin kita gak sempurna. Dan akui itu dengan sikap, bukan hanya dengan lisan. Karena kalau dengan lisan inkonsisten, sikap. Kalau salah bilang salah sama anak-anak, saya salah. Jangan pernah malu minta maaf. Aku yang salah. Walaupun anak-anak gak tahu. Kita besok lagi ngejelasin, kan kita suka cerita ngejelasin. Salah cerita kita. Ternyata hadisnya gak begitu. Sampaikan besoknya. Nah ternyata hadisnya bukan begini. Apa-apa salah kemarin. Tapi cerita yang benar ya. Gini. Walaupun anak gak ngerti. Walaupun anaknya belum bisa buka Sahih Bukhari. Tunggu Pak, aku lihat dulu Sahih Bukhari. Ya masa anak 4 tahun bisa tapi aku ajak oke, papa tahu. Jadi enak gitu loh, kita tuh plong gitu loh hidup hadirin. Ya salah ya salah. Kita kan seringkali di saat ini hidup kayak gak boleh salah gitu loh. Harus perfect. Berusaha untuk tidak salah ya. Berusaha memperbaiki kesalahan, setuju. Berusaha menjauh dari kesalahan ya. Tapi manusia hadirin, kullu bani adam khata. Setiap anak-anak banyak melakukan kesalahan. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini bisa disampaikan. Dan banyak doa lah sama Allah. Banyak doa sama Allah. Dan semua orang gitu, pasti ada saat-saatnya tergelincir. Pasti ada saat-saatnya jatuh. Tapi bangkit lagi, minta pertolongan sama Allah. Senang bisa belajar dengan antum semua pada kesempatan kali ini. Dan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribu bi qawli ardhul haid." Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Kalau ada hal yang keliru dari Al-Qur'an, dari hadis dan keterangan para ulama kita, dari keterangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan lain-lain, maka buang saja apa yang kita sampaikan dan ikutilah kebenaran tersebut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.